ya kayak Pak Khalil Bangkalan itu kan orang-orang keramat bilang gini, ya cung ya sengudang aku akeh cung ya bismillahirrahmanirrahim wis ya bapak-bapakmu disepuro pangeran. Mulih. Yang punya rumah itu mangkelnya bukan main karena wis disembelihno sapi. Dikira kalau disembelihno sapi kan tahlile gayeng suwi. Lama-lama gremengnya tuan rumah ini si kiai tadi dengar. Terus balik nah, ya sing ngene cung. Kon buktekno nak tahlilku banding mek sapi ini. Kon ngetok wit klopo, wit klopo lho kon ngetok. Ketok. Ketok kon gawe timbangan. Sing sitok kon nyancangi sapi, sapi urip ku wedi. Sing sitok kon kosong lho. Mung ate digo apa? Timbangan wit klopo, ketok digo timbangan. Disaksani wong akeh, malane terus tampil keramat sakene wong akeh. Dekne muni bis wis jompat sing sapi kalah. Lho bis tok jompat mau bismillahirrahmanirrahim. Dadi sange keramate muni bis wis jompat.